Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Kita masih membaca penjelasan al-Imam Abu Bakar bin Abi Daud rahimahumullah ta'ala terkait dengan keutamaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam bait yang sudah kita baca, kata beliau, wa qul inna khairan nasi ba'da Muhammadin wazirahu qadman thumma Utsmanul arjahu. Dan katakanlah dengan lisanmu dan diiringi dengan keyakinan di dalam kalbu bahwasanya manusia terbaik tentunya setelah para nabi, para rasul, pada Muhammadin, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di umat ini adalah wazirahu, dua orang senantiasa membantu beliau sallallahu alaihi wasallam, qadman, sejak di awal kenabian, yakni Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Thumma Utsmanul arjahu, kemudian sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, al arjahu itu yang terkuat setelah keduanya adalah Utsman. Wa rabi'uhum harbariyati ba'dahum, kemudian yang keempat manusia terbaik setelah para nabi adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aliyun halibul khairi bil khairi munjihu. Kemudian tabaraka rahimahullahu ta'ala, wa innahum larahtu la raiba fihim ala nujubil firdausi bin nuri tasrahu sa'idun wa sa'dun wa ibnu awfin wa talhatun wa amir fihrin wa zubairu al-mubaddahu. Sungguh mereka adalah kelompok yang tidak dilakukan pada mereka, mereka akan senantiasa akan ada di onta-onta yang ada di Sarga Firdaus, dengan cahaya mereka berjalan di sorga. Ya, mereka-mereka ini adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, dengan Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Awfin wa Talhatun wa Amir Fihrin wa Zubairu al-Mumaddah. Di sebagian nuskhah disebutkan dengan ada tambahan waw, wa innahum warrahtu la riba fihim. Ya, wa innahum, jadi mereka empat orang, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, warrahtu yani sisa enam orang lagi yang termasuk mubasyyir bil jannah, ya, Sa'id, Sa'ad bin Auf, Talha dan lainnya. Berkata Asy-Syaibah bin Shafiq rahimahullahu taala, wa innahum yakni al-khulafa al-arba'ah al-rasyidin, yakni al-khulafa al-arba'ah al-rasyidin al-mahdiyyin, empat orang khalifah rasyidin ini, Abu Bakar, Umar, Al-Faruq, Utsman, Dzunurain, dikatakan Dzunurain lakab beliau karena memiliki dua istri yang dua-duanya putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau pernah menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Ali Abu As-Sibtain, ya, dua cucu beliau ini Al-Hasan wa Husain. Sibtain ini Hasan Husain ajma'in. Wa innahum larahtu, warahtu itu adalah kelompok dari min thalatsa ila asyrah. Rah itu adalah kelompok orang yang berjumlah 3 sampai 10 orang. Wa min sab'ah ila asyrah. Ya, 7 atau 7 sampai 10 orang, au madun asyrah. Nah, tadi saya sebutkan sebagian nusra disebutkan wa innahum warahtu. Ya, empat orang khalifah dengan enam orang lagi yang dipastikan masuk surga dalam satu hadis. Mereka-mereka ini jelas 10 orang sahabat Rasulullah SAW. La raiba la syakka fihim wa la tuhmata, tidak akan ada keraguan lagi. Fihim ay fil khulafa'ir rasyidin, la tuhmata wa la raiba wa la syakka wa la madhinnah. Intinya tidak ada keraguan. Annahum kainun wa sa'irun ala jubil firdaus, mereka akan berada di nujubil firdaus. Allah rahimahullahu ta'ala, wa huwa fil asal, itu pada hukum asalnya, man asalnya adalah bustan, kebun-kebun, kebun yang ala difihil karam wal asyjar, kebun yang ada padanya ya kemuliaan dan pepohonan. Syaikh Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarahnya syarah Iyah menyatakan nujub itu yakni nuq. Nuq itu jamak dari naqah, yakni unta-unta minal jannah. Sebagian juga menafsirkan nujub itu yakni akramul mal wa anfasuh. Nujub itu yakni akramul mal wa anfasuh, harta yang termulia, harta yang termahal. Wal murad maksudnya adalah annahum tasrahun fil jannah ala nujubin ala jubil firdaus, mereka yang maksudnya adalah mereka itu akan berjalan, bepergian di sorga ala nujubil firdaus, yani annuq al-karimah wal khail al-karimah, jadi onta-onta yang mulia, kuda-kuda yang mulia. Disebutkan satu hadis dalam Sahih Muslim, di hadis yang ke-1892, dari hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, kata beliau rahimah radhiyallahu anhu, ja'a rajulun binaqatin makhtumah, datang seorang sahabat membawa unta yang telah diberi kekang di mulut unta tersebut, dan sahabatnya berkata, hadihi fi sabilillah, unta ini untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia wakafkan fi sabilillah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laka biha yaumal qiyamati 700 naqah kuduha makhtumah, engkau dengan sebab wakaf satu ekor unta ini di hari kiamat nanti akan mendapatkan 700 unta yang semuanya pun makhtumah, telah diberi kekang di mulutnya. Nah, kembali ke kitab, kata beliau rahimahullahu ta'ala, qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitab Ihdil Arwah ila Manazil Afrah, al-Firdaus ismun yuqalu ala jamil jannah. Firdaus itu satu nama digunakan untuk menamakan seluruh sorga. Wa yuqalu juga dikatakan Firdaus itu ala afdaliha wa alaha. Jadi Firdaus itu bisa dimaksudkan dengannya sorga secara umum. Bisa juga maksudnya adalah sorga yang paling afdal, sorga yang paling tinggi. Ka'annahu ahakku bihadal ismi min ghairihi min ajinan. Ya, dan inilah memang sorga yang paling tinggi lah, yang paling berhak untuk dinamai dengan Firdaus dibandingkan bagi sorga yang lainnya. Qala wa akhraja Tirmidzi wal Hakim wal Baihaqi an Ubay bin Samit radhiyallahu anhum radhiyallahu anhu. Ya, Tirmidzi, Al Hakim, Baihaqi, mereka bertiga meriwayatkan dari Ubay bin Samit, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, kata beliau, inna fil jannati mi'ata darajatin, di sorga ada 100 derajat. Baina kulli darajataini kama bainas sama'i wal ardi, yang jarak perbedaan antara satu tingkat dengan yang berikutnya itu sejauh antara langit dan bumi. Qala wal firdaus wa 'ala darajatan, dan Firdaus itu adalah yang paling tinggi derajatnya. Wa min fawqaha yakun arsy, ya di atasnya ada arsy. Wa minha tafajjar wa tafjur anharu jannah arba'ah, dan dari situlah mengalir ya sungai surga yang empat. Qala fa idza sa'altumullaha, jika kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fas'aluhul firdaus, maka hendaklah kalian meminta surga al-firdaus. Hadis kata beliau sahih al-Albani rahimahullah fi silsilah hadis sahihah. Naam. Qaluhu syaraha wa qila tasrah. Iya. Ala nujubil firdaus bin nuni bin nur, dengan cahaya tasrahu. Perkian. Wal murad anna haulail ashrah, 10 orang sahabat ini, maqtu'un lahum bil jannah, mereka dipastikan masuk surga. Yatazawarun, mereka saling berziarah, ala nujub, tadi nujub diartikan nuq, onta, bil jannatil firdaus. Sa'idun wa sa'adun wa ibn Afin wa Fatwa Talha wa Amir Fihrin wa Zubair al-Mumaddahu. Fasar al-Nazim arahtu arahta Nazim, yani Abu Bakar bin Abi Daud memenafsirkan siapa itu arahat, ya, maka lebih sebagian menguatkan lebih cocoknya wa innahum warahtu. Siapa itu arahtu di sini? Yani Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Yang kedua Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ketiga Abdurrahman bin Auf. Yang keempat Talhah bin Ubaidillah. Yang kelima Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Yang keenam Az-Zubair bin Awwab. Enam orang ini bersama empat orang Khulafaur Rasyidin tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, mereka lah 10 orang dipastikan masuk surga yang terkumpul dalam satu hadis. Fahaulai sittah, mereka berenam ini afdalus sahabati, adalah sahabat yang paling afdal ba'dal Khulafaur Rasyidin, setelah Khulafaur Rasyidin, setelah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, kemudian berenam ini. Wahum al-mubasyyaruna bil jannah, mereka lah yang dikatakan 10 orang sahabat yang diberikan kabar berita gembira dengan surga. Rawat Tirmidzi an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah wa Utsman fil jannah wa Ali fil jannah wa Talha fil jannah wa Zubair fil jannah wa Abdurrahman bin Auf fil jannah wa Sa'ad bin Waqqas fil jannah wa Sa'id bin Zaid fil jannah wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Ini kenapa dikatakan 10 orang yang dipastikan masuk surga, padahal ada yang lainnya yang dipastikan masuk surga, itu karena 10 orang ini terkumpul dalam satu hadis. Terkumpul dalam satu hadis. Wa illa fa al-Hasan wal Husain, kata Rasulullah SAW, adalah sayyida sabab ahli jannah. Fatimah juga sayyidatu ahli jannah. Iya, Uqasah bin Mihsan juga dikatakan ahli jannah. Abdullah bin Salam juga ahli jannah. Tapi dikhususkan 10 orang ini karena 10 ini terkumpul dalam satu hadis. 10 orang yang dipastikan masuk surga. Qala wa akhraja Abu Daud wa Tirmidzi an Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Hadis Sa'id bin Zaid. Qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul berkata, Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah. Al hadis sebutkan beliau oleh beliau 9 orang yang tadi. Wa sakata anil ashir, tapi yang 10 lagi beliau tidak sebutkan. Sebuahnya boleh disebutkan 9. Iya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Waqqas. Iya, dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang ke-10 beliau diam tidak menyebutkan. Qalu wa man huwal ashir, siapa yang ke-10 kata mereka yang mendengar hadis ini dari beliau. Qala, kata beliau, yang ke-10 adalah Sa'id bin Zaid, yakni Nafsah. Sengaja yang ke-10 beliau tidak sebutkan. Tuma qala Sa'id bin Zaid, kata beliau berkata, la mashhadu rajulin minhum ma Rasulillah sallam. Sungguh mashhad yang disaksikan oleh mereka, pernah mereka lalui bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya, oleh seorang dari mereka 10 orang ini, yaghfar fihi wajhuhu, yang mereka ketika bersama Rasulullah SAW di dalam peperangan, iya, berdebu wajah mereka pernah bersama Rasulullah SAW, itu lebih baik, khairun min amali ahadikum, lebih baik dari amalan seseorang kalian, walau umira umranuh walaupun diberi umur seperti panjangnya umur Nabi Nuh. Lamashhad, yakni peperangan yang pernah mereka lakukan, yang pernah mereka lalui bersama Rasulullah SAW, sehingga berdebu wajah mereka bersama Rasulullah SAW, itu lebih baik daripada amalan salah seorang kalian walaupun diberi umur panjang seperti umur Nuh alaihissalam. Tsumma qala, kemudian kata Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, "Fasyaqiyyu man abghadahum." Maka orang yang celaka adalah orang yang membenci mereka-mereka ini, para sahabat Rasulullah SAW. "Was-sa'id," dan orang yang bahagia adalah "man ahabbahum," yang cinta kepada 10 orang sahabat ini radhiyallahu anhum. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, "Wa qul khayra qawlin bi sahabati kullihim wa la taqut ta'anan tu'ib wa tajrahu faqad nataqal wahyul mubin wa fadhlihim wa fil fathi ayun lis sahabati tamdahu." Setelah menyebutkan keutamaan 10 orang sahabat ini, kemudian beliau menyebutkan juga prinsip Ahlus Sunnah terkait dengan seluruh sahabat yang lainnya. Kata beliau, "Waqul," dan katakan juga, "khayra qaulin," dengan ucapan yang terbaik, "fi sahabati kullihim," pada seluruh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya tanpa terkecuali. Mereka-mereka yang berjumpa dengan Rasul dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. "Wala taqut ta'anan tu'ib wa tajrahu," jangan kamu menjadi seorang pencela yang mencela sahabat, yang menjarah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Khawarij, sebagaimana Syiah, Rafidah, dan yang sebisa mereka. "Faqad nataqal wahyu al-mubinu fadlihim." Al-wahyu, ya maksudnya padanya Al-Quran dan Sunnah, telah menegaskan, menyebutkan tentang keutamaan mereka, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Wa fil fathi," yaitu surat Al-Fath. Al-Fath yaitu surah Al-Fath. "Inna fatahnaka fathum mubina." Ayun, jamak dari ayah. Di dalam surat Al-Fath ada beberapa ayat yang lis sahabat tamdahu, yang memuji para sahabat Rasulullah sallallahu